apabila kita tidur kemudian merasakan dingin hingga kerenung hati, maksudnya dingin sekali, benarkah kita lagi dipeluk oleh arwah orang tua kita? Sudah pakai selimut yang tebal Ustaz, bed cover, tapi tetap dingin. Tidak ada hubungannya. Tidak ada. Arwah, ruh, ruh dalam Islam tidak akan kembali ke dunia, titik, selesai. Tidak mungkin sudah. Mereka berada di alam barzah. Di alam lain, mustahil bisa kembali. Banyak dalilnya. Di antaranya hadis Bukhari tentang syuhada Badr. Orang-orang jelas mati syahid, sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Mati syahid di Badr, waktu disusun jenazahnya, mau dikubur oleh Nabi SAW, kata Nabi, teman-teman kalian ini sekarang, ruh mereka sedang bertemu dengan Allah. Dan mereka berkata, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Karena kami ingin ikut perang lagi, terbunuh lagi. Karena besarnya pahalanya gitu. Jadi bukan kembali aktivitas istri, anaknya, kerja, bukan. Kembali perang, mati lagi. Begitu terus, karena besarnya pahala. Kata Nabi SAW, tapi Allah menjawab, sudah menjadi hukumku, tidak ada lagi ruh yang akan kembali. Ini jelas dalilnya. Enggak ada ruh lagi akan kembali ke dunia. Sudah enggak mungkin kembali lagi. Sudah selesai urusannya dunia itu, kalau dia sudah mati gitu kan. Lalu mereka berkata, kalau begitu ya Allah sampaikan berita gembira kepada saudara-saudara kami yang belum menyusul kami, ya, belum mati syahid, agar mereka menyusul, mati saja, enggak masalah, janji Allah benar, seperti itulah. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonirrajim, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un rabbim yurzakun. Jangan kalian mengira orang-orang yang mati terbunuh jalan Allah, mereka mati tapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan diberikan rezeki. Farihina bima atahumullah min fadli, mereka sangat gembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Wa yastabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihim Allah khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan mereka mengirim berita gembira kepada saudara-saudara mereka yang belum menyusul, orang-orang beriman, mati aja, enggak masalah di jalan Allah itu. Enggak perlu kalian takut, enggak perlu kalian sedih. Jadi ini dalil yang sangat jelas dalam hadis sahih, enggak ada ruh itu kembali. Dalil yang lain teman-teman sekalian, tidak pernah ada satu riwayat pun, coba baca deh, cari. Sekarang alhamdulillah kita bisa ketik di Google apa saja, kita bisa beli buku apa saja. Bahkan sudah luar biasa mudahnya orang nuntut ilmu sekarang. Ada enggak riwayat pernah istri-istri Nabi mengatakan baru tadi malam ruhnya Nabi datang kepada kami? Hah? Aisyah radhiyallahu anha itu di rumahnya Nabi dikubur. Artinya kuburan Nabi ada di situ. Enggak pernah Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, Rasulullah tadi malam kunjungin saya. Enggak pernah. Enggak pernah ada ini ya. Enggak pernah Ummu Salamah, Sofia, istri-istri Nabi. Orang yang paling layak Nabi kunjungin. Benar enggak? Tidak pernah dinukil sahabat. Ada Abu Bakar mengatakan sahabat dekatnya. Bahwasanya Rasulullah semalam ketemu saya. Rasulullah suruh saya begini. Enggak ada. Ada sahabat yang mimpi Rasulullah SAW. Iya, mimpi. Tapi bukan ketemu. Bukan ruhnya datang. Bagaimana kalau para istri Nabi, para sahabat tidak? Bagaimana ada orang hidup di zaman sekarang ngaku itu? Saya baru kedatangan ruhnya Nabi. Saya baru ketemu dengan Nabi. Subhanallah ini. Ya. Dia menipu dirinya, dia menipu orang. Kemana caranya? Enggak boleh ini saudaraku yang bertakwa sama Allah. Enggak ada ruh kembali lagi. Kalau ruhnya Nabi aja enggak kembali, apakah ruh kita? Ada hadis yang sahih tentang hari Jumat. Kata Nabi SAW, hari Jumat adalah hari yang terbaik sepanjang penciptaan, sepanjang hidupnya alam semesta ini. Sepanjang penciptaan langit dan bumi. Dan oleh karena itu perbanyaklah salawat untukku, sallallahu alaihi wasallam, pada hari Jumat, kayak hari kita sekarang ini ya. Karena salawat kalian untukku dihantarkan kepadaku. Bukan Nabi datang, dibawa untuk Nabi SAW ke alam barzah sana. Ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Jadi tidak ada ruh kembali. Ruh orang mukmin saja tidak ada, apalagi ruh orang kafir. Apalagi ruh orang kafir. Gitu kan? Jadi enggak mungkin. Orang tua kita enggak mungkin kembali lagi. Keyakinan itu salah sekali. Kalau ada orang meninggal 40 hari ruhnya masih di atas rumah. Enggak ada hubungannya. Dia dalam wahyu disampaikan di alam barzah. Enggak ada hubungannya sama sekali dengan rumahnya lagi. Sudah enggak mungkin kembali. Dan kalau mungkin kembali, pasti nukil kepada kita lah. Tentang sahabat, enggak ada sahabat yang mati kembali lagi ke Madinah, ngobrol atau datang, ketemu orang. Enggak pernah ada riwayat itu. Dan tadi paling jelas, Aisyah dan istri-istri, Aisyah terutama radhiyallahu anha tidak pernah menukil kepada kita riwayat satupun kalau pernah ruhnya Nabi keluar dari kuburan, ketemu sama dia, padahal kuburan dalam rumahnya. Enggak mungkin. Bagaimana secara rasional sekarang ada orang mau mengaku-ngaku ini? Karena ini satu hal yang berbahaya sekali ya. Jadi itu tidak benar semuanya. Tidak ada ruh kembali lagi. Beriman atau kafir? Tidak mungkin, gitu kan? Dalam hadis yang lain banyak dalil ya. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang meninggal dunia mukmin atau kafir. Kafir pun sama. Yang masih berharap kembali ke dunia. Orang kafir pun pada saat mereka mati, mereka sudah tidak mau ke dunia ini. Jadi salah kalau orang jenazahnya ditaruh di rumah lama-lama. Enggak, mereka jangan bawa perasaan kita. Kata Nabi, mereka sendiri sudah tidak mau dengan dunia ini. Kecuali orang yang mati syahid, karena dia ingin mati, lahir, hidup kembali, ikut perang, dibunuh, mati. Begitu terus, karena besarnya pahala yang Allah janjikan. Jadi banyak sekali dalil yang berhubungan dengan masalah ini. Jadi tidak ada itu. Kalau kita merasa dingin, saran saya pertama, coba ke dokter. Lo betul ya? Cek di dokter, ada penyakit apa ini? Kalau dokter tidak menindikasi, tidak ada, dokter mengatakan saya tidak tahu ini, tidak ada, maka rukyah. Ini bisa dari syaitan.